chai tumeishida we, siwezi kuvumilia nibasie. Kwa namna hii umenitesa, siwezi kusahau mpaka kifo. Nadharaulika kwa wazazie, huruma sana mume wangu we. Ohohoho alibasie, siwezi baba, siwezi kuvumilia. Ohohoho alibasie, jaribu kubadilisha tabia. Ohohoho alibasie, siwezi baba, siwezi kuvumilia. Ohohoho alibasie, jaribu kubadilisha tabia. Tabia yako baya baba jaribu kubadia kusudi tujenge unyumba vizuri baba alibasie. Ohohoho alibasie, siwezi baba, siwezi kuvumilia. Ohohoho alibasie, jaribu kubadilisha tabia. Siwezi baba, siwezi alibasi kuishi nawe na tabia yako baya baba. Jaribu kurekebisha tabia kusudi tukuze watoto vizuri baba alibasie. Ohohoho alibasie, siwezi baba, siwezi kuvumilia. Ohohoho alibasie, jaribu kubadilisha tabia. Papa, yeah, alibasie, yeah, mama, yeah, alibasie, yeah, papa, yeah, alibasie, yeah, mama, alibasie, mzazi mwenzangu we, kumbuka mateso tumepata mimi na we, kumbuka watoto tumezaa mimi na we, nimeona niacha peke yangu baba, alibasie. Leo nani acha peke yangu baba, alibasi baba, tafanyaje baba, tafanyaje, tafanyaje, alibasie. Yeah, alibasie, yeah, papa. Yeah, alibasie, yeah, mama. Yeah, alibasie, yeah, papa. Yeah, alibasie, mama. Alibasie, papa, eh. Rudi nyumbani baba, eh. Doa yangu we, watoto wako we, wanakulia sana o. Tulitoka mbali baba e, songea mbali e. Tulitoka mbali baba o, songea mbali e. Alibasi babo, sinitense gitiba, mama, mama, ye. Ye, alibasi ye, ye, papa. Ye, alibasi ye, ye, papa. Ye, alibasi ye, ye, papa. Yeah, libasie, mama. Gala la, apuka, oi. nyonso tumepata mimi na we. Kumbuka watoto tumeza mimi na we. Leo naniacha peke yangu baba alimasie. Leo naniacha peke yangu baba alimasi. Baba tafanyaje baba tafanyaje alimasi. Yeah. Yeah, alimasi yeye papa. Yeah, he must see papa. Yeah, he must see papa.